الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا البرنامج شرح رياض الصالحين باب خير علينا أجمعين في هذه الرياض المباركة، رياض الصالحين التي تهدي إلى هدي نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه وصراطه المستقيم. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. الحمد لله، segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, tiada sekutu baginya, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah limpahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, keluarga beliau, dan para sahabat beliau semuanya. Saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan, di acara ini kepada para pendengar sekalian. Dan saya berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan program ini pintu kebaikan untuk kita semuanya dengan menghadiri Riyadhus Salihin, taman orang-orang yang saleh, yang akan memberikan kita petunjuk untuk mempelajari sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan kita berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat atas ilmu yang telah diberikan kepadanya, atas ilmu yang telah diberikan kepada kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita apa yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan tidak membiarkan kita bergantung pada diri kita sendiri meskipun hanya sebentar. Qala rahimahullahu ta'ala, babun istihbabu al-dhahab ila al-eid wa iadat al-marid wal-hajj wal-ghazu wal-janazah ونحوها من طريق والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة، وذلك لأن الأرض تشهد بما عمل فيها من خير أو شر، يومئذ تحدث أخبارها. وهذه الخطى التي يخطوها العبد في سيره و طريقة مكتوبة له، مكتوبة له بكل خطوة يخطوها، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى ومنه جل وعلا على عباده. أورد رحمه الله تعالى حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر، قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر، وهذا هو معنى المخالفة. وفيه كما ذكر رحمه الله تعالى تكثير مواضع العبادة. إمام نووي رحمه الله تعالى menyebutkan bab tentang disunnahkannya pergi ke sholat id, menjenguk orang sakit, haji, berperang, dan mengantar jenazah, dan amalan-amalan sejenisnya dari satu jalan, kemudian pulang dari jalan yang lain untuk memperbanyak tempat-tempat ibadah. Ya, jadi disunnahkan bagi kita untuk berangkat ke sebuah ibadah dari satu jalan, kemudian pulang dari jalan yang lain untuk memperbanyak tempat-tempat ibadah. Karena tanah tempat kita beribadah, tanah tempat kita berjalan, itu akan bersaksi terhadap apa yang dilakukan di atasnya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu, pada hari kiamat, bumi akan menyampaikan kabarnya. Dan langkah yang kita lakukan saat kita berjalan menuju sebuah ibadah itu ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap langkah itu ditulis dan itu semuanya adalah anugerah serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan hadis yang pertama dalam bab ini, yaitu sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika memasuki hari Id, jika berangkat untuk sholat Id, beliau menyelisihi jalan. Demikian hadisnya. Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan, yang dimaksud dengan menyelisihi jalan artinya adalah berangkat dari satu jalan kemudian kembali melalui jalan yang lain. Ya, inilah yang dimaksud dengan mukhalafatut thariq atau menyelisihi jalan yang disebutkan dalam hadis tadi, dan hadis ini menunjukkan bahwasanya hal itu dilakukan untuk memperbanyak tempat-tempat ibadah yang akan bersaksi untuk kita di hari kiamat nanti. ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى، متفق عليه. وقوله طريق الشجرة طريق معروف للذاهب من الذاهب إلى مكة من المدينة، والمعرس مكان معروف لكنه أقرب من الشجرة، فهذا فيه مخالفة الطريق، يذهب من طريق ويخرج، يدخل من طريق ويخرج من طريق. وقوله وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى، والثنية المراد بها الطريق بين جبلين، والثنية العليا هي التي تعرف في وقتنا هذا بالحجون، والثنية السفلى هي التي تعرف في وقتنا هذا بالشبيكة. والحديث فيه ترغيب في الائتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام والاهتداء بهديه، وإذا لم يكن مهيئا بسبب الطرق والمسارات التي تتجه معها السيارات والحافلات، فأجر الإنسان ثابت على حرصه ورغبته على الاهتداء بهدي النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Hadis yang kedua dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika keluar dari Madinah, beliau melalui jalan Syajarah, dan jika beliau kembali masuk ke Madinah, beliau melewati jalan Mu'arras. Adapun jika beliau memasuki kota Makkah, beliau masuk dari Thaniyah Ulya. Sedangkan jika beliau keluar dari Mekah, beliau keluar dari Thaniyah Sufla. Ya, jalan Syajarah yang disebutkan, yang dipakai oleh Rasulullah SAW saat keluar dari Madinah adalah sebuah jalan yang terkenal, yang diketahui oleh orang-orang yang akan berangkat dari Madinah menuju ke Mekah. Ya, ini adalah salah satu pintu keluar dari Madinah. Sedangkan Mu'arras yang disebutkan dalam hadis adalah jalan ke arah Mekah juga, namun jalan ini lebih dekat daripada jalan Syajarah yang dipakai saat Rasulullah SAW keluar dari Madinah. Adapun Mu'arras ini dipakai oleh Rasulullah SAW saat memasuki kota Madinah. Sedangkan saat memasuki Mekah, Rasulullah SAW masuk dari Thaniyah Ulya. Ya, Thaniyah maksudnya adalah celah jalan di antara dua gunung. Ulia artinya yang tinggi. Jadi celah jalan yang tinggi. Beliau masuk Mekah dari celah yang tinggi, sedangkan saat keluar, beliau keluar dari celah yang rendah. Ya, demikian hadisnya disebutkan. Demikian hadisnya menjelaskan. Dan yang dimaksud dengan Thaniyah Ulia, ya, celah gunung, celah di antara dua gunung yang tinggi, adalah tempat yang saat ini dikenal dengan Al-Hujun. Sedangkan Athaniyah As-Sufla, celah jalan yang rendah, saat ini dikenal dengan daerah atau distrik Syubaikah di Mekah. Ya, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang anjuran untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam hal-hal seperti ini. Ya, maka disunnahkan bagi kita semuanya untuk saat masuk Mekah mengikuti jalan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun jika hal itu tidak memungkinkan karena kita terpaksa ikut jalur mobil dan bis yang kita naiki, namun kalau kita meniatkan dan kita bersemangat untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam hal ini, insyaAllah pahalanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. قال رحمه الله تعالى باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والخروج من الخلاء والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معناه. ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كالامتخاط والبصاق عن اليسار ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والنعل والسراويل والثوب والاستنجاء وفعل المستقدرات وأشبه ذلك. وذلك أن اليمين أيها الإخوة المستمعون الكرام محل الإكرام وهي الأحق بالتقديم في الأمور الكريمة الأمور الطيبة فهي أحق بالإكرام وفي المقابل الأحق بالإبعاد عن الأشياء المستقدرة فتكون اليسرى للأذى واليمنى لما سوى ذلك. وهذا مما يدل على عناية الشريعة العظيمة بتنظيم الأمور وترتيبها مما يدل على كمال هذه الشعيرة هذه الشريعة العظيمة شريعة الإسلام. فالشاهد أن اليمين لها التقديم في الأمور المحترمة واليسرى لها كل شيء مستقدر فاليسرى للأذى واليمنى لما سوى ذلك. Selanjutnya Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan bab disunahkannya mendahulukan yang kanan dalam hal-hal yang sifatnya penghormatan seperti wudu, mandi, tayamum, memakai pakaian, memakai sendal, memakai sepatu dan khuf, memakai celana, memasuki masjid, bersiwak, memakai celak, memotong kuku, memotong kumis, mencabut bulu ketek, kemudian mencukur rambut, salam dari sholat, salam saat selesai sholat, kemudian makan, minum, bersalaman, menyentuh Hajar Aswad, keluar dari kamar mandi atau keluar dari toilet, memberi dan mengambil, serta hal-hal lain yang semakna atau sejenis dengan apa yang kita sebutkan tadi dan mengandung penghormatan. Dan disunahkan untuk mendahulukan yang kiri dalam hal-hal yang berlawanan dengan apa yang kita sebutkan di atas. Seperti membuang ingus, kemudian meludah, ya, itu semuanya diarahkan ke sebelah kiri. Kemudian saat masuk ke toilet, keluar dari masjid, saat melepas sepatu dan khuf atau sendal, saat melepas celana dan pakaian, serta saat istinja, dan melakukan hal-hal yang sifatnya kotor atau membersihkan kotoran. Para hadirin sekalian, tangan kanan adalah tempat penghormatan. Karenanya, tangan atau kaki yang kanan didahulukan. Dia lebih berhak untuk didahulukan dalam perkara-perkara yang terhormat dan baik. Sebaliknya, tangan kiri dipakai untuk hal-hal yang sifatnya buruk atau kotor atau menjijikkan. Ya. Untuk hal-hal yang sifatnya membersihkan kotoran dan sejenisnya, kita disunahkan untuk mendahulukan atau untuk memakai tangan yang kiri. Dan hal ini menunjukkan bahwasanya agama kita telah mengatur dan menertibkan ini semuanya. Dan ini menunjukkan betapa sempurnanya agama Islam. Dan syahid atau hal yang perlu kita garis bawahi dari pembahasan ini adalah sunnahnya mendahulukan tangan kanan atau kaki kanan atau arah kanan dalam urusan dalam perkara-perkara yang terhormat serta mendahulukan yang kiri dalam perkara-perkara yang sifatnya membersihkan kotoran dan sejenisnya. أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله في طهوره وترجله وتنحله متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وهذان الحديثان عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيها أن اليمنى لما ليس مستقذرا لما سوى الأذى فاليمين للطهور والطعام وأشبه ذلك مما نبه عليه المصنف رحمه الله تعالى. وأن الشمال لخلائه وما كان من أذى فيستفاد من ذلكم من هذين الحديثين قاعدة في هذا الباب أن اليسرى للأذى واليمنى لما سوى ذلك. Selanjutnya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa hadis, di antaranya yang pertama adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang ataukah untuk mendahulukan arah kanan dalam urusan beliau semuanya, baik dalam bersuci, dalam menyisir rambut maupun dalam memakai sandal. Ya, kemudian hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah juga. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Beliau berkata, tangan Rasulullah SAW yang kanan dipakai untuk bersuci dan makan. Sedangkan tangan yang kiri dipakai untuk istinja dan untuk membersihkan kotoran. Ini hadis sahih, maaf yang kedua ini hadis riwayat Abu Dawud dan yang lain dengan sanad yang sahih. Ya, dua hadis ini diriwayatkan dari Aisyah. Keduanya dari Aisyah. Dan menjelaskan kepada kita bahwasanya tangan yang kanan dipakai untuk hal-hal yang terhormat. Tangan yang kanan dipakai untuk selain perkara-perkara yang dianggap menjijikkan atau kotor. Yaitu seperti bersuci, kemudian makan, dan yang lain yang telah dicontohkan oleh penulis kitab. Adapun tangan yang kiri dipakai untuk cebok, ya, untuk istinja, kemudian juga untuk membersihkan kotoran. Ya, dari hadis ini kita bisa ambil kaidah bahwasanya tangan yang kiri dipakai untuk membersihkan kotoran dan sejenisnya, sedangkan tangan yang kanan dipakai untuk hal-hal yang terhormat. أورد رحمه الله تعالى قبل ذلك آيتين من كتاب الله عز وجل صدر بهما هذه الترجمة. الأولى قول الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابيه الآيات. وقول الله تعالى فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. وهذا فيه أن أهل اليمين هم أهل الفضائل الدائمة المستمرة في الدنيا والآخرة، وأن من كان من أهل الطاعة والخير واللزوم لعبادة الله سبحانه وتعالى كان من أهل اليمين، ومن كان من أهل الشر والضلال والفساد ونحو ذلك كان من أهل الشمال. Sebelum dua hadis tadi, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala telah menyebutkan dua ayat, yaitu yang pertama firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, ia berkata, ambillah dan bacalah kitabku. Ya. Sedangkan ayat yang kedua adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan para pengambil kitab dengan tangan kanan. Apakah yang engkau ketahui tentang pengambil kitab dengan tangan kanan? Dan orang-orang yang mengambil kitab dengan tangan kiri. Apa yang engkau ketahui tentang orang-orang yang mengambil kitab dengan tangan kiri? Ya. Ayat ini atau dua ayat ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala untuk memulai bab yang sedang kita bahas sekarang. Dua ayat ini menjelaskan bahwasanya orang-orang yang mengambil kitab mereka dengan tangan kanan adalah orang-orang yang memiliki keutamaan, baik di dunia maupun di akhirat. Orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang yang akan mengambil kitab mereka dengan tangan kanan, yaitu catatan amal mereka. Sedangkan orang-orang yang sesat dan menentang Allah dan Rasulnya s.a.w., maka mereka adalah orang-orang yang akan mengambil catatan amal mereka dengan tangan kiri. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها ابدأن بما يامنها ومواضع الوضوء منها، متفق عليه. وهذا فيه أن الميت عندما يغسل يبدأ بالميامن من بدنه، وذلك لشرفها على سائر لشرفها على المياسر من بدنه، وأيضا يبدأ بمواضع الوضوء من الميت لشرفها وفضلها. Hadis yang ketiga dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW berkata kepada para wanita yang memandikan putri beliau Zainab radhiyallahu anha saat wafat. Beliau berkata, mulailah kalian memandikan dia, yaitu Zainab, dengan bagian kanannya dahulu. Dahulukan juga anggota wudhu sebelum yang lain. Ya. Hadis ini menjelaskan bahwasanya saat jenazah dimandikan, kita disunnahkan untuk memulai pemandian. Untuk memulai pemandian dengan memulai bagian kanan dahulu. Karena bagian yang kanan lebih mulia dibandingkan bagian atau anggota tubuh yang sebelah kiri. Kemudian Rasulullah SAW juga memerintahkan dan menganjurkan untuk memulai dari anggota tubuh yang dipakai untuk berwudu dahulu sebelum yang lain, karena ia memiliki kemuliaan dan keutamaan atas anggota tubuh yang lain. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع، متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل يساره لما سوى ذلك، رواه أبو داود والترمذي وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم، حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وهذه الأحاديث فيها الاستحباب البدء باليمنى عند الانتعال واليسرى أو الشمال عند الانتزاع، وهذا فيه دليل على كرامة اليمنى وأن التي تقدم في الأمور الطيبة وأن الشمال تكون في الأذى ونحو ذلك. فعند لبس النعال تقدم اليمنى تكون أولهما تنعل، وفي الطعام يكون الأكل باليمنى والشراب، وعند لبس الثياب يبدأ بيمينه، وهكذا في الأمور الفاضلة الطيبة، ويجعل يساره لما سوى ذلك. Hadis yang keempat dalam bab kita ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seorang di antara kalian memakai sandal, maka hendaklah dia memulai dengan kaki yang kanan. Dan jika dia melepas sandalnya, hendaklah dia memulai dengan kaki yang kiri. Hendaklah yang kanan menjadi yang pertama kali dipakai dan yang terakhir kali dilepas." Hadis yang kelima adalah hadis riwayat Abu Dawud dan yang lain dari Hafsah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Rasulullah sallam menjadikan tangan kanan beliau untuk makan, untuk minum dan berpakaian, dan beliau menjadikan tangan dan beliau memakai tangan kanan, tangan kiri beliau untuk yang lain. Hadis yang keenam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian berpakaian atau berwudu, maka hendaklah kalian memulai dengan yang sebelah kanan." Tiga hadis ini semuanya menjelaskan disunahkannya mendahulukan yang kanan saat kita memakai sendal dan mendahulukan yang kiri saat kita melepasnya. Hal ini menunjukkan keutamaan kaki yang kanan sehingga dia didahulukan dalam perkara-perkara yang baik, dan yang kiri didahulukan pada lawannya, yaitu pada perkara-perkara yang tidak baik. Ya, demikian juga saat kita makan, minum, memakai pakaian dan sejenisnya, kita disunahkan untuk mendahulukan yang kanan. Adapun tangan atau kaki yang kiri dipakai untuk yang selain perkara-perkara terhormat seperti yang sudah kita sebutkan. Thumma khatama rahimahullah ta'ala هذه الترجمة بحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس، متفق عليه. وفي رواية لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. وهذا الحديث فيه دلالة على أن من التيمم الذي جاءت به الشريعة عند حلق الرأس، وهو من النسك في الحج والعمرة، وإذا حلق أو قصر يبدأ بالميامن من شعره ائتساء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، قال ناول الحلاق شقه الأيمن، وفي الرواية الأولى قال خذ وأشار إلى جانبه الأيمن، فهذا فيه أنه يبدأ عند حلق الرأس أو تقصيره يبدأ باليمين قبل الشمال. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا طلحة الأنصاري شعره الذي من شقه الأيمن، أعطاه إياه كاملا له، وهذا في فضيلة له رضي الله عنه. والشق الأيسر أعطاه إياه وقال اقسمه بين الناس، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بشعر النبي وبعرقه وريقه وغير ذلك مما ينفصل عنه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يكون مع غيره، وإنما هو من خصوصياته لما جعل الله سبحانه وتعالى فيه من بركة عظيمة خصها بها. ولهذا لا يعرف أن أحدا من الصحابة كان يتبرك بأبي بكر مثلا أو عمر أو عثمان أو غيرهم من خيار الصحابة ومتقدميهم من المهاجرين والأنصار السابقين الأولين، لم يعرف أن أحدا كان يتبرك بأحد منهم، فهذا أمر خاص بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبهذا تنتهي هذه الترجمة، ويليها ترجمة في الآداب أو كتاب يتعلق بآداب الطعام، وهي آداب متنوعة جمعها المصنف رحمه الله تعالى، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. إمام نووي رحمه الله تعالى mengakhiri bab ini dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Mina, kemudian beliau datang ke Jamrah dan melemparnya. Kemudian setelah itu beliau datang ke tempat beliau menginap di Mina dan menyembelih sembelihan beliau. Kemudian berkata kepada tukang cukur, ambillah. Maka beliau menunjuk ke bagian kanan kepala beliau. Kemudian bagian kiri. Kemudian memberikan rambut beliau yang sudah terpotong kepada orang-orang. Dalam riwayat yang lain disebutkan, saat beliau melempar jamrah atau setelah beliau melempar jamrah dan menyembelih sembelihan beliau dan bercukur, beliau menyerahkan ya atau mengarahkan tukang cukur ke bagian kanan kepala beliau. Maka si tukang cukur pun mencukurnya. Kemudian beliau berkata kepada Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu dan memberikan, beliau memanggil Abu Talha Al-Ansari dan memberikan rambut beliau yang dari sebelah kanan kepala kepadanya. Kemudian beliau mengarahkan si tukang cukur ke bagian kiri kepala beliau dan mengatakan, cukurlah. Maka rambut beliau pun dicukur. Kemudian beliau memberikan potongan rambut tersebut kepada Abu Talha dan mengatakan, bagilah rambut ini kepada orang-orang. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya di antara contoh mendahulukan yang kanan yang diajarkan oleh syariat agama kita adalah mendahulukan yang kanan saat mencukur rambut. Dan mencukur rambut ini merupakan bagian dari ibadah haji dan umrah. Disunahkan bagi orang yang mencukur rambutnya untuk memulai dari yang kanan dahulu baru kemudian berpindah ke bagian kepala yang sebelah kiri. Sebagai bentuk meneladani Nabi Muhammad SAW. Dalam mencukur rambut disunahkan untuk memulai yang kanan dahulu sebelum yang kiri. Hadis ini juga menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memberikan rambut beliau yang sudah dicukur kepada Abu Talha Al-Ansari. Dan ini menunjukkan keutamaan Abu Talha. Dan seperti diketahui bahwasanya para sahabat dahulu bertabaruk ya, mengejar barokah atau ngalap barokah dari rambut Nabi Muhammad SAW, kemudian juga dari ludah beliau dan anggota tubuh yang lain yang diambil atau dipotong dari Nabi Muhammad SAW. Namun perlu diketahui bahwasanya hal ini khusus untuk Nabi Muhammad SAW saja, karena Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan barokah yang agung pada anggota tubuh beliau. Karenanya tidak didapati ada sahabat yang bertabaruk kepada orang lain selain Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak pernah bertabaruk kepada para sahabat sekalipun, baik itu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan atau yang lain. Tidak juga kepada para muhajirin dan ansar, karena mereka memahami bahwasanya bertabaruk dengan anggota tubuh adalah khusus untuk Nabi Muhammad SAW saja. Ya demikian, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat atas ilmu yang telah Dia berikan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memperbaiki keadaan kita semuanya, serta tidak menggantungkan diri kita kepada diri kita sendiri meskipun hanya sebentar. Nah, terima kasih jazakallahu khairan kepada Fadilatul Syekh atas darsnya disampaikan juga Ustaz Anas yang telah menerjemahkan. Kami akan angkat satu pertanyaan yang bisa kami angkat dari pendengar kita melalui pesan singkat sebelum 3 menit waktu kita untuk kumandang adzan. Dari pendengar kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Fadilatul Syekh. Kita disyariatkan untuk minum dengan tangan kanan. Lalu bagaimanakah bila tangan kanan kita kotor? Apakah boleh memegang gelas dengan tangan kiri, kemudian tangan kiri tersebut ditopang dengan tangan kanan? Mohon nasihat dan penjelasan dari Syekh. Zakartum anna al-mashru' wal-mustahab fi syurb an yakun bil-yamin. Fa idza kanat yaduna al-yumna wasikhatan, wa hal yajuz lana an numsik al-ka's بيسارنا ثم نسانده ثم نساندها بيميننا؟ الأمر لا يحتاج إلى ذلك، لأن الكأس سيغسل على كل حال، فيشرب الإنسان بيمينه ولا يجعل معها اليسار. لكن إذا كان يعني مثلا ثقيلا أو نحو ذلك، أو يحتاج إلى أن يساند باليسار، فلا بأس به. أما أن يمسك باليسار ويجعل اليمين مجرد مساندة لليسار، فهذا ليس من التيامن الذي جاءت الشريعة به. Ya, pertanyaan yang pertama dan barangkali satu-satunya pada pertemuan kali ini adalah pertanyaan tentang minum dengan tangan kanan, yang telah disebutkan tadi disyariatkan atau disunahkan bagi kita saat minum untuk menggunakan tangan yang kanan. Bagaimana jika tangan kanan kita kotor? Bolehkah kita memegang tangan kanan? Bolehkah kita memegang gelas dengan tangan kiri kita, kemudian kita topang dengan tangan kanan kita? Ya. Jawabannya, kita tidak perlu melakukan hal seperti itu, karena bagaimanapun gelas yang kita pakai akan dicuci. Ya. Baik kotornya sedikit atau banyak, sama saja gelas tersebut nantinya akan dicuci juga. Maka kita tidak perlu untuk memegang gelas tersebut dengan tangan kiri, kemudian kita topang dengan tangan yang kanan. Kecuali kalau memang gelasnya terbuat dari bahan yang membuatnya berat, maka tidak apa-apa kita menopang gelas tersebut dengan kedua tangan kita. Adapun yang sudah disebutkan tadi, yaitu memegang gelas dengan tangan kiri kita saat tangan kanan kotor, kemudian menopangnya dengan tangan kanan kita, maka itu tidak termasuk tayammun atau mendahulukan tangan yang kanan dalam hal yang baik yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, terima kasih kepada Fadilatul Syekh atas jawabannya, dan kami mohon kesimpulan atau penutup untuk menutup perjumpaan kita. Silakan Syekh. Nasallahu azza wa jal an yuwaffiqana ajma'in lil'ilm an-nafi' wal'amal الصالح، وأن يثيبكم أيها المستمعون الكرام على حسن الاستماع وطيب الاستراء، وأن يجزيكم على ذلك خير الجزاء، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وإلى لقاء آخر، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخيرا kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Semoga kita diberikan taufik untuk memiliki ilmu yang bermanfaat dan beramal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan ganjaran kepada para pendengar sekalian atas perhatian yang telah diberikan, dan semoga Allah membalas itu semuanya dengan sebaik-baik pahala. Sesungguhnya dialah yang mendengar doa-doa, dialah harapan kita, dia yang akan mencukupi kita, dan dialah tempat bergantung bagi kita semuanya.